temen toh. अब तुम ही हो स्पेशल buat para sahabat-sahabatku para SNB SNB Indonesia DCA SDK dan pasukan IO kita goyang lagi Mas Bos masuk. Kepala tur gawara nei tere liye har roz jeende tujhko diya mera paat sari o lamha mera na ho tere bina har saans pe naam tera अब तुम ही हो Oh, oh, oh, oh, oh, oh. betum hiu cebi perada debi meria seki abetum hiu kasih tepuk-tepuk yang paling gemuruh dong buat Nyupalaba di sini, Mas Bos.